Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang teramat banyak, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa untuk kembali melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masuk di bab baru, ya, untuk sore hari ini masuk di bab yang ke-19 yang diberi judul At-Ta'amul Ma'al Ahli, yaitu berinteraksi dengan istri atau dengan istri-istri, ya, bagi yang istrinya lebih dari satu, ya. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan innal baita wa ma yakunu dakhilahu min ta'amulin yu'addu miqyasan daqiqan li ma'rifatil khuluqir rajuli min adamihi. Beliau Syekh Abdul Razak beliau mengatakan bahwasanya rumah dan apa yang ada di dalam rumah termasuk di dalamnya interaksi, ya, antar sesama anggota keluarga itu merupakan parameter, merupakan tolak ukur yang detail, ya, yang bisa membuat kita mengenali apakah seorang itu berakhlak ataukah tidak. Ya, li'annahu al-mawqin alladhi yatasarrafu fihi al-mar'u bisajiyatihi kaifa makanat duna takalluf. Karena rumah adalah tempat di mana seorang itu bisa menampakkan watak aslinya, ya, tanpa harus dibuat-buat. Karena kalau di luar kita ketemu dengan orang, ada kecenderungan untuk bersikap berbeda, ya, membagus-baguskan diri. Tapi kalau di rumah itu kecenderungannya orang menampakkan watak aslinya. Waqad utiya nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam al-khalqa al-kamil wal adab ar-rafi' walahu sallallahu alaihi wasallam min al-akhlaqi wal adabi athyabuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, nabi kita yang dikaruniai akhlak yang sempurna, adab yang luhur dan juga akhlak-akhlak yang terbaik, termasuk di dalam rumah beliau, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah thayyib, ya. Beliau adalah orang yang baik, ya. Wa badanuhu thayyib, badannya baik, ya. Akhlaknya baik, amalnya baik, ya. Perkataannya baik, ya. Makanannya, minumannya, pakaiannya baik, ya. Interaksinya dengan istri, ya. Pergaulannya dengan istri baik, ya. Bagaimana beliau masuk keluar rumah, ya, bagaimana beliau kembali, ya, semuanya baik. Ya, itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita semua, ya. Maka tingkat kebaikan seseorang itu tergantung dari seberapa dia mencontoh atau meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana seseorang itu kemudian berusaha menerapkan metode-metode atau jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau, ya, termasuk di antara teladan, ya, atau contoh yang paling baik yang pernah dicatat oleh sejarah, ya. Baik itu terkait adab beliau, akhlak beliau, serta bagaimana bagusnya beliau dalam berinteraksi kepada istri-istri beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan akulah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaihim. Dan orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik sikapnya kepada istri-istri mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis yang semacam ini banyak, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian dari Abdurrahman bin Auf, kemudian dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhum. Ya, jadi hadis-hadis yang semisal ini banyak yang menyebutkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang ya terbaik juga dalam berinteraksi kepada istri-istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi namudzajan rafi'an litawadhu'i wa linil 'ariqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya contoh yang paling agung, yang paling luhur dalam ya tawadhu, dalam bersikap rendah hati, ya, bersikap lembut di rumahnya, ya. Dan juga mulianya beliau dalam bermuamalah kepada keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya suatu ketika beliau ditanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya apa yang beliau lakukan di rumahnya. Maka Aisyah mengatakan kana basyaron minal basyar. Beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lain. Ya, dalam artian manusia yang kegiatannya sama dengan manusia lain, ya. Yalfi thawbahu, beliau membersihkan bajunya sendiri, ya. Wa yahlubu syatahu, dan memeras susunya, susu kambingnya sendiri, ya, memeras susu kambingnya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau melayani diri beliau sendiri, ya. Apa-apa kalau bisa beliau lakukan sendiri, tidak menyuruh-nyuruh orang. Yaitu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, ya, mandiri. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Aswad, ia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ya di rumahnya terkait dengan keluarganya. Maka Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa ada untuk keluarganya. Ya, siap untuk ya membantu keluarganya, ya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Dan ketika tiba waktu salat, maka beliau salat. Ya, jadi keseharian beliau adalah mengurusi diri beliau sendiri, menjahit dan lain sebagainya, ya, membersihkan bajunya, bahkan membantu keluarganya, membantu istri-istrinya. Dan dari Aisyah juga radhiyallahu anha annaha su'ilat. Aisyah ditanya. Jadi Aisyah karena memang beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sewajarnya ditanya tentang kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, maka Aisyah mengatakan kana yakhitu thawbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, dia menjahit baju beliau sendiri. Ya, beliau menjahit baju beliau sendiri, wa yakhsifu na'lahu, dan menjahit sendal beliau sendiri, ya, kalau mengesol sendiri gitu ya, sendal beliau. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Dan beliau mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh laki-laki di rumah mereka. Ya, kalau di zaman sekarang ya benerin genteng bocor ya. Atau semisalnya memang pekerjaan laki-laki, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya. Ya, sudah biasa. Artinya beliau tidak merepotkan istri-istrinya. Dia berusaha bagaimana semua itu bisa beliau lakukan sendiri dan bahkan kalau bisa membantu istrinya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam latifan ma'a nisaihi ghayatal lutfi wa ajmalih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut ya dengan istri-istrinya. Ya, lembut kepada istri-istri beliau dengan sangat lembut. Ya, dan sangat baik kepada istri-istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaibar ya, telah sampai di Khaibar. Ya, Khaibar ini sekitar berapa kilometer ya dari Madinah. Falamma fataha Allahu alaihi al-hisna dzukira lahu jamalu Safiyyah binti Huyai ibni Akhtab. Maka ketika perang Khaibar itu kemudian bentengnya itu bisa di bukakan, ya Allah bukakan benteng Khaibar tersebut yang tadinya susah ditembus, kemudian bisa dibuka, ya, berarti menang kaum muslimin. Ya. Maka disebutkan kepada beliau, diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Sofiyah binti Huyai, seorang wanita ya yang aslinya di situ, ya, wanita di Khaibar. Ya, Sofiyah ya, umul ummahatul di antara ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Waqad kutila zaujuha wa kanat arusan. Dan Sofiyah itu suaminya telah terbunuh dan beliau adalah pengantin baru, ya, masih pengantin. Ya. Fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, maka Nabi pun memilih Sofiyah untuk diri beliau untuk dijadikan istri. Ya. Fa kharaja biha hatta balagna sadd ar-rauha'i halat. Maka beliau kemudian keluar dari Khaibar ya, sampai pada satu tempat yang disebut dengan Sadd ar-Rauha. Ya, nama tempat Sadd ar-Rauha halat, maka disitulah Sofiyah itu suci dari haid. Ya, ini tadinya haid, kemudian di tempat tersebut sudah suci. Ya. Fabana biha thumma sona'a haisan fi nita'in sahir. Maka beliau pun mulai membangun rumah tangga dengan Sofiyah. Ya. Kemudian beliau membuat membuat semacam makanan, ya. Hais itu makanan yang khas orang Arab, ya. Dalam nampan-nampan kecil. Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzin man haulaka fa kanat tilka walimata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, panggillah orang-orang, undanglah orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Dan itulah walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Tsumma kharajna ila al-Madinah, maka mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai Madinah. Ya. Qala fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu fi 'aba'ah. Maka kata Anas, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghamparkan di belakangnya sebuah mantel atau sebuah ya kain yang lembut, ya, kain yang lembut. Tsumma yajlisu 'inda ba'irihi, kemudian duduk di sebelah unta beliau, ya, dihamparkanlah sesuatu di unta tersebut, ya, semacam mantel yang lembut, kemudian beliau duduk di samping untanya ini. Fayadha'u rukbatahu fatadha'u Sofiyatu rijlaha 'ala rukbatihi hatta tarkab. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan paha beliau sehingga Sofiyah bisa meletakkan kakinya di paha beliau supaya bisa naik unta. Lihat betapa romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Sofiyah itu terlalu atau kurang tinggi untuk bisa menaiki unta, maka beliau menjadikan pahanya sebagai tangga, ya, menjadi sebagai tangga untuk kemudian supaya Sofiyah bisa naik ke unta tersebut, ya, sudah dikasih, dipersiapkan dulu, kemudian di apa namanya, dipersilahkan untuk menaiki pahanya, kemudian bisa naik, ya. Ini diantara bentuk tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Mana yuhawilaha wara'ahu bi'aba ay yudiru kisai hawla sanamil ba'ir. Maksudnya tadi ya melingkarkan atau memberikan sebuah penutup atau mantel di sekitaran punuk unta, ya, supaya Sofiyah bisa naik, ya. Sehingga ini beliau mempersilahkan Sofiyah untuk bisa menaikinya sendiri. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, qalat kuntu ashrabu wa ana haid. Suatu ketika, ya, Aisyah mengatakan, dulu aku pernah minum dalam kondisi haid. Ya, dan orang-orang jahiliyah zaman dulu mereka punya sentimen buruk terhadap wanita yang haid. Mereka menjauhinya. Ya. Tapi Islam tidak membenarkan hal yang demikian. Ya. Maka ketika itu Aisyah minum dalam kondisi haid, summa unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas minuman tersebut, ya. Fayad'ufahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya meletakkan mulut beliau di bekas aku minum. Jadi dipasin ya, dipasin di mana Aisyah minum, beliaulah minum di situ. Ya. Wa ta'arraqu al-'araq wa ana haid. Dan aku pernah juga makan daging dalam kondisi haid. Ya. Tsumma unawilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'ufahu ala mawdi'i fiyya. Maka aku berikan sisa potongan daging tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga makan di tempat aku menggigit daging tersebut. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, ini juga sekali lagi menunjukkan ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau ya radhiyallahu anhunna. Kemudian yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan ya, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna biturban. Ya, suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar-safarnya, artinya beliau bepergian bersama Aisyah. Ketika itu kita sampai di daerah namanya Turban. Ya, sebuah tempat yang berada di antara Madinah, ya beberapa mil dari Madinah. Ya. Dan dia satu tempat yang tidak ada airnya. Ya, tempat yang tidak ada airnya. Wa dzalika minas sahar. Dan itu merupakan sejenis gurun ya. Daerah situ daerah gurun. Ya. Maka kemudian satu ketika kalungku jatuh. Ya, kalungku jatuh dari leherku. Kemudian dia terjatuh ya, lepas kemudian jatuh. Fakhubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liltimasiha hatta tala'al fajar. Maka Nabi pun sibuk mencarinya sampai tiba waktu fajar, tiba waktu subuh. Dan di walaisa ma'al qaumi ma, dan tidak ada air. Orang-orang enggak bawa air. Ya, tidak ada air juga di situ. Ya. Maka Aisyah kemudian melanjutkan, ya. Kemudian Abu Bakar itu mendatangi Aisyah. Abu Bakar mendatangi Aisyah. Ya, kata Abu Bakar, "Mawlahu bihi alimun min at-ta'nifi wat-ta'fif." Aisyah menceritakan bahwasanya Abu Bakar sangat marah menghardik Aisyah. Ya, gara-gara kamu. Ya, kata Abu Bakar. Wa qala fi kulli safarin lil muslimin minka ana'un wa bala. Kata Abu Bakar kepada anaknya, ya. Ya, kenapa setiap ada perjalanan kaum muslimin yang ada dirimu, engkau membuat kesusahan. Ya, engkau membuat bencana seperti ini. Kata Abu Bakar, ya maklum ya, beliau enggak mau merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak enak sama Nabi. Maka dimarahilah anaknya, ya. Qalat fa anzalallahu ar-rukhsah bitayammum. Maka kemudian Allah turunkan rukhsah. Ya, ayat rukhsah untuk membolehkan tayamum. Ya, jadi ayat tentang tayamum itu turun berdasarkan kisah ini, ya, kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan itu di tempat yang tidak ada air, maka kemudian Allah turunkan syariat tayamum, ya. Qalat fa tayammamal qaum wa shollu, maka mereka pun tayamum dan salat. Ya. Dan Aisyah kemudian mengatakan bahwasanya bapaknya ketika tahu bahwasanya Allah menurunkan ayat ini karena Aisyah, menurunkan rukhsah keringanan ini karena Aisyah, Abu Bakar mengatakan, "Wallahi ma 'alimtu ya bunayya." Ya. Demi Allah wahai anakku, aku enggak tahu tadinya. Ya. "Innaki lamubarakah." Sungguhnya engkau ini membawa berkah. Ya. "Madza ja'alallahu lil muslimina fi habsiki iyyahum minal barakati wal yusra." Ya. Dan tahukah engkau ya betapa ya betapa Allah menjadikan berkah dan kemudahan bagi kaum muslimin disebabkan karena tertahannya kami karena hilangnya kalungmu tadi. Ya, jadi gampangnya karena Aisyah lah kemudian Allah menurunkan keringanan tayamum ini. Ya, kemudahan bagi kaum muslimin sehingga Abu Bakar pun memuji Aisyah radhiyallahu anha. Itu tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul dengan istrinya itu tawadhu ya, sabar ya. Kemudian yang selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamilu ma qad yaqa'u minhunna min khata' wa sabara 'alaihinna fi munaqasyatihinna lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bisa menahan diri dari apa? Ya, bisa menahan diri dari apa? Memarahi istri-istrinya ketika istrinya berbuat kesalahan. Ya. Dan bisa bersabar atas mereka dan bisa bersabar dalam berdiskusi dengan mereka. Wa yaghaddu tarf amma yakunu bainahunna bisababil ghirah. Dan beliau juga bisa tidak apa bisa menahan diri untuk tidak memihak kepada istri-istrinya yang sedang bentrok karena cemburu. Ya, jadi di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bisa menahan diri untuk tidak berpihak, untuk tidak kemudian bersikap tidak adil. Ya, bagaimana beliau bisa menempatkan diri di tengah sebagai wasit antara istri-istrinya. Di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di sekitar istri-istri beliau. Ya. Maka ada salah seorang istri beliau yang membawakan makanan yang membawakan satu piring yang di dalamnya ada makanan. Ya. Maka kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang di situ, yang memang itu rumah istrinya, yang Nabi sedang di situ, kemudian memukul bejana tadi ya yang ada di, yang sedang dibawakan oleh pembantunya ya, sehingga tumpahlah wadah tersebut atau piring tersebut dan pecah ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan pecahan-pecahannya, kemudian beliau juga mengumpulkan makanan-makanan yang tercecer ya, sambil beliau mengatakan gharat ummukum ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ibunda kalian sedang cemburu ya. Jadi beliau tidak kemudian marah ya, padahal kalau kita ada istri berperilaku seperti ini gitu ya, dikirimi makanan dari istrinya yang lain gitu ya, harusnya senang ya, tapi karena cemburu sehingga marah ya, sampai ditangkis kemudian sampai jatuh dan pecah gitu. Tapi Nabi sabar dan hanya mengatakan ibunda kalian itu cemburu. Maksudnya ibunda kalian maksudnya adalah Ummahatul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisahnya Aisyah ya. Kemudian beliau menyuruh ya pelayan tersebut untuk diam dulu ya. Kemudian didatangkanlah satu piring lagi ya dari tempat Aisyah, kemudian ditukar ya dengan piring yang pecah tadi, yang pecah tadi ditaruh di rumah Aisyah, yang satu dikembalikan ke istrinya yang lain ya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah yang sama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika Ummu Salamah itu membawakan makanan yang membawakan piring yang berisi makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ya, maka Aisyah pun datang ya dalam kondisi memakai sarung ya, memakai sarung dan juga memakai kain, dan juga di bersama dengan kain itu ada batu ya, ada batu ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala memecahkan piring tersebut ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan pecahan-pecahannya dan mengatakan kulu ghorat umukum ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kalian makanlah ya, adapun ibunda kalian ini sedang cemburu ya. Marratain, beliau mengatakannya dua kali. Tsumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safhata Aisyata fa ba'atha biha ila Ummu Salamah. Maka Nabi pun ya mengambil piring yang ada di rumah Aisyah, kemudian dikembalikan ke Ummu Salamah ya. Wa a'ta safhata Ummu Salamah li Aisyah, dan memberikan piringnya Ummu Salamah yang pecah tadi untuk Aisyah ya. Hadis riwayat Nasa'i. Ini menunjukkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kalem ya. Kalau kita yakin mesti sudah marah seperti ini ya. Ya, jadi ini diantara yang perlu kita teladani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, "Ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Sofiyah." Kata Aisyah, "Aku belum pernah melihat ada yang suka membuat makanan seperti Sofiyah." Ya. "Ahdat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ina'an fihi ta'amun fama malakat nafsi an kasartuhu." Nah, beliau Sofiyah itu menghadiahkan makanan, ya, menghadiahkan wadah berisi makanan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak memecahkannya. Jadi beliau pecahkan itu. Ya, enggak sabar ingin memecahkan. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an kafaratihi, maka aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa kafarohnya, apa gantinya kalau saya melakukan seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ina'un ka ina' wa ta'amun ka ta'am." Ya, bejana diganti bejana, makanan diganti makanan. Hadis riwayat Nasa'i. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Ma 'alimtu hatta dakhalat 'alayya Zainab bi ghairi idnin wa hiya ghadba." Kata Aisyah, suatu ketika ya, Zainab itu masuk ke rumah beliau, rumah Aisyah, tanpa izin dan dalam kondisi marah. Ya. "Tsumma qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahsibuka idza qalabat laka bunayyatu Abi Bakrin dhurayyataiha." Ya. Kata ya Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang di situ, ya. Beliau mengatakan, "Cukuplah engkau bersama dengan putrinya Abu Bakar ini, ya. Cukuplah engkau bermain atau menggandeng tangannya si putri Abu Bakar ini," maksudnya Aisyah. Jadi cemburu kepada Aisyah. Ya. "Tsumma aqbalat alayya." Kemudian Zainab setelah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya adalah, "Cukuplah engkau wahai Rasulullah bermain-main dengan Aisyah." Ya. Maka setelah itu Zainab menghadap kepada Aisyah. Ya. "Fa'aradtu anha," tapi aku berpaling darinya. Aku enggak mau melayani Zainab. Ya. "Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dunaki fantasiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kamu punya hak wahai Aisyah untuk membela dirimu." Ya, karena dimarah-marahin Aisyah. Ya. Zainab marah masuk tanpa izin. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang Aisyah berhak untuk membalasnya, karena boleh dia dalam Islam membalas sesuai dengan apa yang dia diperlakukan. Ya. Maka Aisyah membalasnya. Ya, "Fa'aqbaltu 'alaiha hatta ra'aituha qad yabisa riquha fi famiha." Maka aku balas Zainab. Ya, sampai aku melihat ya bibirnya itu kering karena tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Kemudian ma tarudu alayya syai'an, tidak bisa membalas apa-apa, kata Aisyah. "Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhuhu." Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum wajahnya. Ya, melihat pertengkaran ini, ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi beliau tidak kemudian membela Aisyah atau membela Zainab, ya dipersilahkan, silakan, ya. Dipersilahkan untuk menyelesaikan urusannya. Gitu ya. Beliau tidak kemudian berpihak sehingga kemudian menimbulkan masalah baru. Ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan, ya, "Iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adkhaltu yaday fi sya'rihi." Suatu ketika aku mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku memasukkan tanganku ke rambut beliau. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Qad ja'aki syaitanuki." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah setanmu mendatangimu?" Ya, karena setiap kita itu ada setannya. Ya, maka Nabi mengatakan, "Apakah setanmu itu mendatangimu?" Ya. "Faqultu amalaka syaitan." Kata Aisyah, "Apakah engkau juga ada setannya wahai Nabi?" Ya. "Qala bala, iya aku juga ada setannya ini. Walakinallaha a'anani 'alaihi fa aslama." Tapi Allah membantuku untuk mengalahkannya sehingga dia pun masuk Islam. Ya, yang jin yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam. Hadis riwayat Nasa'i. Dan dalam riwayat Ibnu Adilbar dalam surat dalam At-Tamhid dengan lafaz bahwasanya Aisyah itu sedang tidur di sisi Rasulullah SAW. Ya, kalau zaman dulu enggak pakai lampu ya, gelap-gelapan. Ya, fa faqadathu minal lail, maka suatu ketika Aisyah kehilangan Nabi. Di mana Nabi ya, gitu ya. Fasami'at sautahu wa huwa yusalli. Nah, kemudian Aisyah mendengar suara Nabi SAW sedang sholat. Ya. Fakumtu ilaihi fa'adkhaltu yadai fi sya'rihi. Maka aku cari-cari beliau, aku mendekati beliau dan aku pegang, masukkan tanganku ke rambut beliau. Ya. Fa masastuhu abahi balalun thumma roja'tu ila firashi. Maka aku dapati ada yang basah di situ. Kemudian aku kembali ke tempat tidurku. Kemudian Nabi SAW selesai sholat, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengatakan, aja aki syaitanuki, wahai Aisyah, apakah engkau kedatangan setanmu? Ya, fakultu amalaka syaitan, bukankah engkau juga ada setannya, wahai Nabi? Qala bala, betul. Ya, walakin Allah a'anani alaihi fa'aslama, tapi Allah membantuku, sehingga dia masuk Islam. Ini juga menunjukkan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atas kecemburuan Aisyah. Aisyah itu kadang suka mencari-cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi nggak ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaqulu 'inda Hafsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sisi Hafsah. Ya, jadi Rasul mengatakan la yadkhulun naro insyaallah min ashabis syajarati ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk neraka, ya, sahabat yang telah berbaiat di bawah pohon. Ya, artinya sahabat-sahabat yang dulu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon syajaratul ridwan itu tidak akan masuk neraka. Insyaallah, kata beliau. Alladzina bay'u tahtaha, yaitu yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Qalat bala ya Rasulullah, kata Hafsah, benarkah wahai Rasulullah? Ya. Fantaharuha, maka Nabi pun menegur Hafsah. Faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Kata Hafsah mengutip ayat, ya. Dan tidaklah ada seorang dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad qala Allah azza wa jalla thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah juga berfirman, dan kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim, ya, dalam kondisi berlutut di neraka. Ya, artinya di sini Hafsah menyanggah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ayat. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengoreksi Hafsah bahwasanya ya memang neraka itu akan didatangi, namun Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan kunna ma'syara Quraisy qauman naghlibun nisaa falamma qadimnal Madinah wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya kami orang-orang Quraisy adalah kaum yang yang menguasai para wanita, artinya berkuasa di atas para istri-istri mereka, ya. Adapun ketika kami sampai di Madinah, ya, kami dapati bahwasanya di Madinah itu sebaliknya, perempuannya lah yang menguasai laki-laki, ya. Di Madinah itu banyak isti, ya, ikatan suami takut istri. Fatafiqa nisa'una yata'alamna min nisa'ihim, maka mulailah istri-istri kami itu latah, ya, mengikuti kebiasaan yang ada di sini, yang ada di Madinah. Ya. Kemudian Umar melanjutkan, dan di rumahku itu di Bani Umayyah, ya, diawali. Dan suatu ketika aku marah, ya, suatu hari aku marah kepada istriku, ya, ketika dia mengoreksiku, ketika dia mengkritikku, Maka aku pun mengingkari perbuatannya yang mengkritikku tadi. Ya, aku nggak terima dikritik. Maka istrinya mengatakan, ya, kenapa engkau apa tidak suka kalau aku mengoreksimu? Ya, maka demi Allah, bahwasanya istri-istri Nabi sendiri pun mereka mengkritik, ya, mereka memprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memboikotnya, ya, sampai malam. Ya, jadi istri Umar bin Khattab itu, kenapa kau protes? Wong istrinya Nabi saja protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata istrinya Umar. Maka Umar pun pergi. Ya, maka aku pun pergi, kata Umar. Kemudian aku mendatangi Hafsah. Aku tanya kepada Hafsah, apakah betul engkau memprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Hafsah mengatakan iya. Ya. Aku katakan kepada Hafsah, ya, apakah betul, ya, salah seorang di antara kalian memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini sampai malam? Maka Hafsah mengatakan iya. Ya. Maka kata Umar, qad khaba man fa'ala dzalika, sungguh rugi orang yang melakukan hal tersebut, ya, min kunna wa khasira, sungguh rugi dia, ya, afa ta'manu ihdakunna in yaghdab in yaghdab Allah 'alayha li ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah kalian tidak takut Allah marah karena nabinya marah, ya, fa idza hiya qad halakat, ya, sehingga dia menjadi binasa, ya. La turaji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa la tas'alihi syai'an. Jangan juga minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasalini, kalau mau minta-minta kepadaku, kata Umar. Ma badalaka? Apa yang kamu butuhkan? Ya, minta kepadaku, kata Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, istri-istri Nabi juga pernah, ya, memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memboikot beliau. Ya. Ibn Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Abu Bakar suatu ketika datang memohon izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di sana banyak orang juga yang duduk, ya, di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk juga minta izin supaya masuk. Tapi tidak ada yang diizinkan masuk. Ya. Maka kemudian Abu Bakar diizinkan untuk masuk, kemudian beliau masuk. Ya. Kemudian Umar pun datang meminta izin untuk masuk dan diizinkan pula untuk masuk. Ya. Maka Umar mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan istri-istri beliau, ya, yang dalam kondisi diam, ya, wajiman sakitan, kondisi diam, diam yang canggung. Ada apa, ya? Bukan diam karena nggak ada topik, ya. Diam karena ada sesuatu. Qala faqala la aqulanna syai'an udhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku akan mengatakan sesuatu yang bisa membuat Nabi tertawa untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, law ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafaqah faqumtu ilaiha fawajatu unuqaha. Kata Umar, wahai Rasulullah, kalau engkau melihat ada anak Kharijah, anak perempuan Khorijah, ya, pokoknya anak perempuan lah, ya, anak perempuan Khorijah, ya, meminta nafkah kepadamu, maka aku akan mendatanginya dan aku akan pukul, ya, lehernya, gitu ya. Jadi artinya kalau sampai anak perempuanku macam-macam, ya, aku akan pukul dia, minta nafkah kepadamu yang aneh-aneh, gitu ya. Fadhahika Rasulullah SAW, maka Nabi pun tersenyum. Ya. Wa qala hunna hauli, mereka itu di sekelilingku sekarang. Kama taro yas'alnani an nafaqah. Sebagaimana kamu lihat nih Umar, mereka meminta nafkah kepadaku. Meminta nafkah, nafkah yang melebihi apa yang menjadi kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melebihi kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar pun berdiri dan mendatangi Aisyah, kemudian memukul, ya, leher Aisyah. Ya. Dan Umar pun sama, mendatangi Hafsah dan memukul leher Hafsah. Ya. Mereka berdua mengatakan kepada anak-anaknya, ya, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu. Kalian itu minta kepada Nabi sesuatu yang Nabi enggak punya. Faqulna wallahi la nas'alu Rasulullah SAW syai'an abada. Maka mereka menjawab, demi Allah kami tidak akan, kami tidak meminta kepada Nabi SAW sesuatu selamanya yang tidak, yang memang beliau tidak miliki. Ya. Tsumma tazalahunna syahron au tis'an wa ishrin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menjauhi istri-istri beliau ya selama 1 bulan atau kurang lebih 29 hari. Kemudian turunlah ayat ini ya yang berbunyi ya ayuhan nabi qul li azwajik, wahai nabi ya katakanlah kepada istri-istrimu. Ya, ini ayat yang bercerita tentang nabi Nabi disuruh berkata kepada para istrinya untuk memilih, ya, apakah kamu mau bersama Nabi dengan segala kekurangannya, ataukah kamu mau diceraikan Nabi sehingga kamu akan mendapatkan dunia. Ya. Sampai pada ayat lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan Allah sediakan pahala yang besar bagi orang yang berbuat baik di antara kalian. Jadi ini penyebab turunnya ayat tentang ya, ayat takhir, ayat yang meminta istri-istri Nabi untuk memilih apakah mereka mau tetap bersama Nabi dengan segala kekurangan beliau, ya, bersabar dengan nafkah yang diberikan beliau, atau mereka mau diceraikan, ya, dengan nanti bisa mendapatkan dunia. Qala fa bada'a bi Aisyah. Maka kemudian setelah turun ayat ini, perintah untuk bertanya kepada istrinya, Nabi memulai dari Aisyah, nanya ke Aisyah dulu. Ya. Nabi mengatakan, ya Aisyah, inni uridu an a'ridu 'alaika amran. Wahai Aisyah, aku ingin menawarimu sesuatu. Ya. Kemudian aku ingin ya engkau tidak terburu-buru sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Maka Aisyah bertanya, apa itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun membacakan ayat yang tadi, ayat yang meminta untuk istri-istri Nabi supaya memilih apakah memilih Allah dan Rasul-Nya ataukah memilih dunia. Ya. Maka Aisyah kemudian menjawab, afika ya Rasulullah astasyiru abawayya. Apakah aku disuruh musyawarah ini untuk kepentinganmu wahai Nabi? Ya. Kata Aisyah, bal akhtarullah wa rasulahu wa wad-darul akhirah. Bahkan aku memilih Allah dan Rasul-Nya dan akhirat. Ini yang Aisyah pilih. Ya, Allah tidak Aisyah tidak mau diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan dunia, namun Aisyah lebih memilih ya Allah dan Rasulnya dan akhirat. Wa as'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika billadzi qultu. Dan aku minta tolong kepadamu wahai Rasul, ya jangan engkau kabarkan jawabanku ini kepada istri-istri beliau yang lain. Karena kan beliau Nabi itu akan nanya kepada istri-istrinya semuanya. Ya. Aisyah itu pengennya ya biarlah mereka itu menjawab sendiri. Ya, enggak usah ikut-ikutan Aisyah gitu maksudnya. Ya, sehingga jangan dikabarkan jawabanku kepada yang lain, biar mereka memutuskan sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Ya. Kata Nabi SAW, ya, kalau mereka memang bertanya kepadaku, ya aku kabarkan. Ya aku tidak mau menutupi. Ya dan aku diutus Allah bukan sebagai orang yang memberatkan. Ya, akan tapi aku diutus Allah sebagai seorang yang mengajari dan memudahkan. Jadi kalau memang mereka tanya Aisyah gimana jawabannya, ya aku jawab, gitu loh. Ya tidak menyulitkan mereka. Ya hadis riwayat Muslim. Kemudian para penerima kan Allah Subhanahu wa taala ini satu hadis lagi tapi cukup panjang. Nah, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini Ustaz. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah kita terima dari para pendengar. Pertanyaan pertama Ustaz, ada dua pertanyaan dari satu penanya. Bismillah. Ya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Jika menikah dengan mahar seperangkat alat sholat dan cincin emas, namun ternyata emas yang dijadikan mahar saat membelinya tidak tunai, atau memesan modal cincinnya dulu, lalu bayar DP atau uang muka. Nah, apakah pernikahannya tetap sah, Ustadz? Dan apakah cincin tersebut sah menjadi milik pengantin wanita? Mohon jawabannya, Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya, pernikahannya sah, tidak masalah, ya, karena itu bukan termasuk dari apa rukun, ya, ketika mahar itu harus kemudian. Dan itu kalaupun memang apa namanya, kalaupun memang emasnya misalnya belum bisa diberikan, maka bisa diberikan di waktu yang lain. Ya, misalnya ada, misalnya dia tidak tunai atau yang semisalnya, atau dia mungkin terhutang dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia sudah punya mahar seperangkat alat sholat, itu juga mahar, ya, tidak masalah ya. Kalaupun ada sebagian dari mahar yang kemudian tertunda, itu tidak masalah dan itu menjadi hutang bagi si suami untuk melunasinya di waktu yang lain dan tidak mempengaruhi keabsahan dari akad pernikahan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua Ustaz, setelah sholat ditemukan kotoran di hidung yang telah membeku atau mengering di bagian dalam hidung, apakah ya, wudhunya tadi itu sah? Saat wudhu melakukan istinsyak tanpa mengorek bagian dalam hidung. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, wudhunya tetap sah insya Allah karena dia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi dalam istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ya, tidak ada kemudian kewajiban untuk membersihkan hidungnya. Ya, seandainya memang ada yang terluput dari hidungnya karena dia pilek, ya, namanya juga orang pilek ya sulit ya. Dia sudah berusaha untuk mengeluarkannya, namun masih ada sisa, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari wudhunya. Jadi selama dia sudah menjalankan kewajiban perbuatan istinsyak itu sendiri, ya, dan matmadhah, ya, maka dia sudah sah wudhunya insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan para pendengar yang mau bertanya, bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum bergandengan tangan atau berangkulan antara suami istri di depan umum Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya. Ya. Baik. Secara hukumnya kalau bergandengan tangan itu boleh. Ya, cuman itu akan mengurangi muru'ah, ya, mengurangi kewibawaan. Ya, bergandengan tangan suami istri, ya. Kalau dari sisi zatnya saja bergandengan tangannya boleh karena juga suami istri. Ya, tapi ketika kita berada di tempat publik, maka di antara syariat Islam adalah menjaga muru'ah, menjaga wibawa. Ya, ketika memang di tempat tersebut memang mengharuskan istri digandeng supaya nggak hilang, misalnya supaya nggak kemana-mana, supaya nggak tiba-tiba lihat diskon langsung ke sana kemari gitu, misalnya ya, itu boleh saja ya menggandeng dalam artian yang tidak tidak merusak kewibawaan seorang suami atau seorang istri. Jangan sampai kemudian pegangannya sampai yang kayak apa ya, mungkin erat banget gitu ya. Nah, itu akan memperlihatkan kemesraan dan itu akan merusak kewibawaan. Namun kalau misalnya menggandeng yang biasa saja, menggandengi yang istilahnya hanya untuk apa ya, ya supaya bareng-bareng nggak hilang, nggak terpisah, itu enggak masalah ya. Jadi kita harus melihat juga kepada kaifiyah atau sifat dari gandengan tersebut seperti apa. Ya, kalau memang dia mau memamerkan kemesraan, ya itu yang sebaiknya dihindari. Namun kalau itu hanya untuk keperluan yang memang mubah, maka juga tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah ada keutamaan khusus bagi seseorang yang memperantarai dua orang untuk ta'aruf lalu menikah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kalau hadis khususnya kami tidak mengetahuinya ya, hadis tentang menjadi mak comblang apakah ada keutamaannya. Namun ketika menikah itu adalah sebuah sunnah yang mulia ya, maka dia termasuk kebaikan ya. Dan Nabi SAW mandala ala khairin ya kafa'ilihi, siapa yang menjadi petunjuk kepada suatu kebaikan maka dia seperti melakukannya. Dan juga termasuk dalam di dalamnya ada hadis tentang tolong menolong dalam kebaikan, ya dia tetap akan mendapatkan keutamaan, namun keutamaan secara umum saja, ya bukan kemudian secara khusus bahwa ada misalnya hadis tentang tentang keutamaan mencomblangkan dan lain sebagainya, itu yang kami tidak mengetahui dalilnya. Namun dia tetap akan dapat pahala ketika dia memang meniatkan itu sebagai sarana untuk membantu kedua insan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk kajian sore ini, Ustaz. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan beberapa kisah tentang kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata penuh dengan penuh dengan bumbu yang kadangkala terjadi di rumah kita ataupun tidak terjadi di rumah kita. Namun itu sering terjadi di rumah-rumah kaum muslimin juga, di mana ada di antara istri yang kemudian kadang cemburu, kadang marah, ya. Namun Nabi SAW menyikapinya dengan sikap yang sangat bijaksana, ya. Apalagi bagi yang berpoligami juga, Nabi mencontohkan bagaimana untuk kemudian tetap ya berusaha tidak berpihak ya kepada salah satu supaya tidak menimbulkan masalah baru. Ya, kadangkala kita terlalu condong kepada istri tua atau kepada istri muda sehingga kemudian masalah semakin meruncing gitu ya. Nabi tidak demikian ya. Nabi tetap berusaha menjaga hubungan ya, antara istrinya juga, semoga beliau harapkan itu tetap tidak terjadi crash yang lebih tajam lagi gitu ya. Dan juga di antara teladan juga yang kita pelajari dari Nabi SAW adalah bagaimana beliau di rumah beliau bersikap tawadhu kepada istri-istri beliau ya, tetap membantu pekerjaan rumah ya, tidak kemudian bersikap sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kisah-kisah yang lainnya di pertemuan mendatang, di masih di bab yang sama, yaitu ta'amul ma'al ahli atau interaksi dengan istri. Demikian wasallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.